Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Nah, kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak. Ya. Karena bagian yang lucu kamu tidak paham, terus buka kamus lama, diaja sak kata, ngono ya ora sido ketawa mungkin ya. Katanya Idris Shah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu jangan, enggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idris Shah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idris Shah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin, kamu akan tercerahkan. Tidak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, mesti kamu kumpulkan lucu-lucu netok. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya, kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak ini, saya ngambil 7 ini, mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkan. Jadi, boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa, agak banyak cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Dan tidak usah khawatir. Kalau ini saya bawa Rumi. Bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination. Kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah. Kamu ingin menggali pencerahan. Caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face, tataplah wajah manusia. See deeply, tatap sedalam-dalamnya, within laughter, dibalik tertawanya, the essence of ultimate truth, ada hakikat kebenaran yang sejati. Kamu cari rahasianya quote ini, kenapa dibalik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati kan? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu, terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu, tapi kamu tidak enak. Kalau tidak ketawa kan tidak enak, kamu terpaksa tertawa, jane yang tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya. Tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa, makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak Lampir itu ketawa terus. Kalau kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setan ini ketawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa. Termasuk yang bercita-cita jadi sufi harus bisa tertawa. Jangan serius terus, mentang-mentang belajar tasawuf terus kamu wajahmu serius terus. Ada apa-apa, astagfirullah, subhanallah. Yo, santai ya lah bro. Terus, nah kita masuk ke anekdot-anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali. Ajaran pertama dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar. Keluar pertama Nasruddin sayang sama anaknya. Anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat komentar. Wah, itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah. Yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi. Nasruddin yang di atas. Anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya. Ada yang komentar lagi. Wah, yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan. Naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi, sudahlah. Naik bareng-bareng aja, anaknya di pangku. Jalan berdua. Jalan berapa langkah, ada yang komentar lagi. Wah, tidak punya peri kebinatangan itu. Masak keledai seringkih itu dinaiki berdua. Apa ya, tidak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh, piye lole, sudahlah pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar. Ah, orang kok bodoh banget ya, bawa keledai. Harusnya dinaiki malah dituntun. Berat-berati aja. Oke, itu. Ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya yang pertama. Kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri. Dengan kebenarannya sendiri. Tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung? Kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak mana? Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, malah lulus kumlot nggak jaminan masa depan. Oh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot nggak jadi seneng. Lah kalau kamu nggak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Nggak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya. Nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Kan sindiran untuk kita hari ini, kalau kita halau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, itu bahkan berita itu kan di sini komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya. Ya kan? Nasihatnya Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin. Ada cerita yang tidak saya bawa ke sini. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama Timur Leng diadu sama filsuf terkenal. Pokoknya filsuf ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng ngundang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa tandingi itu filsuf terkenal itu. Nasruddin, oke boleh, besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, tidak apa-apa. Jadi setelah ketemu filsufnya, pertama ngangkat satu jari, telunjuk ini. Nasruddin jawab dua jari. Wah, geleng-geleng filsuf itu, wah, bisa jawab. Terus diangkat tiga jari. Nasruddin jawab empat jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah, terus membawa telur, ditunjukin telur. Oh, katanya Nasruddin, ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng, kok bisa jawab terus ya. Akhirnya saya nyerah raja, pinter ini Nasruddin, aku tidak bisa. Semua yang ini ngomong apa tuh orang berdua ini. Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab dua. Berarti dia jawab, Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab tiga. Tiga ini maksudnya manusia ini hidup di tiga dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab empat. Empat ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya empat unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Nah, saya putus asa. Untung saya bawa telur. Tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok yuk dia bisa ngasih bawang? Bawang ini simbol dari bahwa banyak lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Dia pinter berarti. Semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu, waktu dia ngasih satu jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, ancam pakai dua jari, tak culok matamu. Ya, terus dia ngancam lagi, mau mukul saya tiga kali, ya tak balas, tak pukul empat kali kalau kena. Katanya karena saya sudah ngancam dia mukul empat kali, akhirnya dia nyerah. Ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Jadi yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Jadi itu, ya itu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet ternyata maknanya ya simple, sederhana. Tidak seruat yang dibayangkan. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi kodi di pengadilan. Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor. Tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya, terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, enggak bisa, dia salah bla bla bla bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Nah, terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Ah, kau juga benar ngomong gitu. Jadi iki bener, itu bener. Yang menyanggah dua-duanya juga bener. Itu kan ya memang lucu, tapi di balik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang. Tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Wong dua-duanya sama-sama benar. Tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A, ya benar wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih. Kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutus karena dua hal yang benar. Yang itu menurut perspektifnya sana sini benar, situ benar. Maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar, oh aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang, kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna, ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar. Cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana. Bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, Rojone ini manggel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wis, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia, jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini. Sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin manggel. Tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa lo? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah, levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki pak jelek itu, memang mulutnya nggak bisa dijaga. Lo, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah, bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian, kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi dibalik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja. Tapi ternyata dibalik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Satu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini, oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke, kalau gambar kepala, katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi, ya sing menang Nasruddin. Nah kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah. Lek podo wae. Oke, ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua, bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi, pedoman hidup kita sudah salah. Maka, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu, apapun yang dia lakukan, dia mesti menang. Jadi, cari jalan yang apapun yang terjadi, engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke. Ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir. Yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, enggak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia tahunya itu. Tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Saya akhiri sekian. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.